نحمده تعالى ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الأحبة إخواتي في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita bersyukur selalu kepada Allah Jalla wa'ala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan, termasuk sekian kenikmatan yang terbesar diberikannya kita kesempatan untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala melalui majlis ilmu ahli sunnati wal jamaah, yang mudah-mudahan pertemuan kita seperti ini menjadi hitungan termasuk dari majlis-majlis ilmu karena padanya tawasau bilhaq, sampai saling menyampaikan kebenaran, saling menyampaikan ilmu, yang mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa mengambil atau menjadikan ilmu tadi bermanfaat buat kita semuanya. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, telah datang satu hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah. Hadis ini adalah hadis melalui jalan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bima yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkannya dari Allah tabaraka wa ta'ala. Bentuk yang semacam ini diistilahkan dalam ilmu hadis sebagai hadis qudsi. dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau meriwayatkan dari Allah tabaraka wa taala. Maka keberadaan hadits qudsi tidak kesemuanya sahih, melainkan di sana adanya yang sahih, ada pula yang dhaif. Maka hadits yang bersama kita adalah hadits yang sahih, hadits qudsi yang sahih, sebagaimana telah ditandaskan di akhir hadits, diriwayatkan oleh dua amirul mukminin dalam masalah hadits, yaitu al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Melalui hadits ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam beritakan riwayatnya dari Allah tabaraka wa taala, di mana Allah berfirman, Allah menyatakan, Inna Allaha katabal hasanati wassayyi'at thumma bayyana dhalik faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamilah وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ, mencatat sebuah kebaikan dan mencatat pula sebuah kejelekan, menunjukkan di sini Allah subhanahu wa ta'ala selalu mengawasi, menghitung dan mencatat apa yang dilakukan atau diperbuat oleh hamba. Allah jalla wa ala utus malaikat yang Allah tugaskan untuk selalu bersama hambanya, mengawasi, memantau apa yang dilakukan oleh hambanya, gerak-geriknya sekecil apapun sampai sebesar perbuatan yang dia lakukan, bahkan termasuk apa yang dia lontarkan melalui lisannya, tidak terluput dari catatan Allah subhanahu wa ta'ala melalui para malaikatnya. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah terucap suatu ucapan melainkan di sana malaikat yang Allah subhanahu wa ta'ala tugaskan, raqibun atid. Maka dengannya kita merasa bahwa kita tidak lepas dari pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengan itu kita yakin bahwa sepeninggal kita nantinya akan ada balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu demikian karena Allah subhanahu wa ta'ala mencatat adanya al-hasanat, adanya kebaikan, wasayyi'at, dan adanya keburukan, kejelekan, dosa, kesalahan, tentunya di sana akan adanya suatu balasan. Tidak kemudian Allah sia-siakan bagi mereka yang berbuat al-hasanat, kebaikan tadi, tidak Allah balasi. Demikian pula mereka yang berbuat sayyi'at. Maka untuk apa Allah subhanahu wa ta'ala melakukan kataba, melakukan pencatatan tadi? melainkan di sana akan adanya suatu balasan bagi masing-masing hambanya sesuai dengan apa yang telah dia persembahkan, apa yang telah dia lakukan selama di dunia, apakah yang dia lakukan itu dalam bentuk positif ataukah justru sebaliknya dalam bentuk amalan yang negatif. Al-hasanat was-sayyi'at, sehingga tidak tersia-siakan dari amalan hasanat sekecil apapun. Walaupun amalan tadi tidak terlihat oleh manusia seorang pun, maka pasti ada balasannya dan tidak akan terluput catatannya, balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menumbuhkan dengan itu sikap keikhlasan buat kita. Oh, kita ini berbuat al-hasanat bukan karena manusia, bukan karena yang lainnya, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin adanya balasan, yang balasan itu tentunya sesuai dengan catatan apa yang tertulis di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan merasa bahwa apa yang kita perbuat sekecil amalan itu kemudian ada yang lupa, tidak tercatat, ada yang terluput. Kalla, sekali-kali tidaklah demikian, melainkan semuanya dicatat secara rinci, secara detail, dan tidak tertinggal sedikit pun. Demikian pula sebaliknya, as-sayyi'at, amalan-amalan yang jelek, yang jika manusia tidak mengetahuinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, Allah tahu. Karena sifatnya Allah, salah satunya Al-Alim, Allah itu Maha mengetahui. Al-Basir, Allah itu Maha melihat, yang dengannya menumbuhkan keyakinan kita bahwa kita pun dituntut untuk ikhlas di dalam beramal. Karena Allah Jalla wa'ala mengetahui apa yang tampak dan apa yang tersembunyi. Sehingga kita berbuat bukan karena manusia, tetapi kita berbuat kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika meninggalkan as-sayyi'at, bukan karena makhluk, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala. Tsumma bayyana dzalik, kemudian Allah Subhanahu wa taala jelaskan perkara itu, perkara al-hasanat was-sayyi'at secara terperinci. Mana saja perkara yang tergolong al-hasanat telah disebutkan secara rinci baik di dalam Al-Quran maupun di dalam sunnah melalui apa yang dibimbing oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekecil masalah apapun yang mengantarkan kepada jannah, kepada surganya Allah, telah dijelaskan semuanya. Demikian pula sebaliknya sayyi'at, tidak pula tertinggal sedikit pun kecuali telah dijelaskan di dalam Al-Quran maupun di dalam sunnah. Yang mana sunnah itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang kedua melalui lisan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah telah jelaskan itu semua. Tinggal kita untuk tahu, maka kita mempelajarinya. Mana saja yang termasuk al-hasanat, mana saja yang termasuk as-sayyi'at. Kewajiban bagi hamba umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk belajar al-hasanat, mana-mana yang termasuk amalan-amalan ketaatan, mana-mana perkara yang halal, mana-mana amalan yang ma'ruf, as-sayyi'at, mana-mana amalan yang haram, amalan dosa, amalan yang mengandung ancaman azab, dan sebagainya dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berikan dua perkara tadi bukan kemudian hamba dibiarkan begitu saja, melainkan telah Allah jelaskan. Setelah disebutkan secara global di awal hadis bahwa Allah mencatat itu semua dan Allah telah jelaskan, maka kemudian kelanjutan hadis memberikan rinciannya untuk semakin apa? Semakin memperjelas. Secara umum terlebih dahulu, kemudian rinciannya, yang dengannya semakin memperjelas apa yang dimaksud. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman hamma bihasanatin." Barang siapa yang terasa hamma. Hamma itu maknanya adalah bukan sekedar betikan jiwa, bukan hanya sekedar ketukan yang lewat begitu saja di dalam jiwa, tetapi hamma itu adalah tekad bulat, keinginan kuat untuk melakukan sesuatu. Maka dalam bahasa Arab dinamakan hamma. Hamma yahummu. Bisa dipahami bahwa hamma adalah tekad bulat atau keinginan yang kuat untuk melakukan sesuatu. Apa dalam bahasa kita itu? Sudah memang berazam mau melakukan. Bukan hanya sekedar baru melintas saja di jiwa, tidak. Itu bukan hamma. Demikian kata Syekh Shalih Ibnu Utsaimin rahimahullah. Maka siapa yang memiliki tekad bulat, keinginan kuat untuk melakukan sesuatu tadi, yang sesuatu tadi dalam bentuk hasanah, dalam bentuk kebaikan, dalam bentuk ketaatan, dalam bentuk kemakrufan, dalam bentuk-bentuk amalan yang positif tadi, yang telah digariskan oleh syariat ini, falam ya'malha, tapi dia belum melakukannya. Dia belum melakukannya. Maka bagaimana disikapi oleh Allah Subhanahu wa taala? Katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Orang yang semacam ini Allah akan mencatat di sisinya dia telah berbuat amalan kebaikan secara sempurna. Hanya baru apa hamma, ya belum berbuat. Tadi telah ditegaskan falam ya'malha, dia belum berbuat. Baru ada tekad kuat dalam hatinya untuk berbuat sesuatu, yang sesuatu tadi di sini adalah perkara kebaikan. Maka sungguh kasih sayangnya dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba. Karena begitu keinginannya Allah Subhanahu wa taala yang sangat agar hamba tadi cenderung dan mengarah kepada yang positif, kepada yang baik. Sampai baru muncul saja keniatan yang kuat tadi sudah dinilai. Yang nilainya bukan sekedarnya tetapi hasanatan kamilah, dengan kebaikan yang sempurna. Bagaimana gambarannya? Mungkin kita dengan melalui contoh-contoh itu untuk memperjelas suatu masalah. Ada tiga gambarannya setidaknya. Yang pertama, orang itu sudah berusaha melakukan berbagai sebab kebaikan. Tapi dia tidak bisa mendapatkan dan tidak bisa melakukannya. Sudah ada usaha yang positif, kepingin berbuat yang positif, tapi tidak bisa mendapatkannya, tidak bisa pula melakukannya. Maka apa penilainya? Adalah dicatat pahala yang sempurna. dalilnya dalam Al-Quran An-Nisa ayat yang ke-10 100. وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ, siapa yang keluar dari rumahnya dengan maksud untuk berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, baru bermaksud, baru muncul hammah, belum melakukannya, ثُمَّ يَدْرِكْهُ الْمَوْتِ, kemudian tiba-tiba kematian, ajal menjemputnya. Faqad waqa'a ajruhu 'alallah, maka sungguh dia telah tetap pahalanya di sisi Allah. Sebelum dia sampai di tempat yang dia tuju, sebelum dia melakukannya. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu 'indahu hasanatan kamilah. Jelas melalui dalil ini menunjukkan sudah bertekad bulat amalan yang baik tetapi belum kesampaian. Nah, maka Allah Jalla wa'ala tidak sia-siakan baginya. Kalau tadi contoh dalam bentuk hijrah, maka contoh lain, perkara yang sehari-hari, seorang berangkat menuju masjid, bertekad untuk sholat fardu, yang sholat fardu itu tentunya hukum asalnya dilakukan dengan berdiri. Tapi pada prakteknya dia tidak mampu untuk melakukan itu, karena suatu sebab tentunya. Tidak kemudian boleh-boleh saja saya mau sholat duduk, kenapa disalahkan? Tidak bisa, memang harus sholat itu dilakukan dalam keadaan berdiri, kecuali udzur, sakit. Nah, sampai jika sakitnya pun masih bisa kemudian dipindahkan ke asalnya lagi, maka dia berdiri. Misalkan dia capek tidak tahan berdirinya lama, maka dia duduk. Ya, kemudian setelah itu dia kuat lagi untuk berdiri, berdiri lagi. Sampai seperti itu. Nah, dikarenakan untuk dia berusaha melakukan itu secara yang telah dituntunkan bahwa aturan di dalam sholat tadi secara dengan dilakukan dengan berdiri. Nah, maka mungkin kalau kita dapati ada seseorang yang sudah umur lanjut usia, dia berdiri setelah takbiratul ihram, waktu takbiratul ihram, pertengahan bacaan kemudian duduk, tapi mendekati rukuk dia berdiri lagi, supaya dinilai bahwa dia itu berdiri dan duduknya tadi karena suatu sebab. Nah, dia kepingin berdiri tapi tidak bisa. Nah, duduk. Sampai kemudian mau mendekati rukuk, dia berusaha berdiri, baru kemudian rukuk. Nah, ini dia punya tekad beramal al-hasanah. Salah satu bentuk al-hasanah tadi menjalankan sholat sesuai dengan tuntunannya tadi dengan berdiri. Kemudian karena tidak mendapatkannya atau tidak bisa melakukannya. Yang kedua, seorang tadi bertekad untuk menjalankan suatu kebaikan, tapi dia tinggalkan karena dia menginginkan kebaikan yang lebih besar dan lebih afdol. Nah, maka bagaimana penilaian untuknya? Dia dapatkan pahala atas kebaikan yang lebih tinggi dan lebih sempurna. Nah, dalilnya ada seorang laki-laki di masa Rasul SAW datang menemui beliau, yang kejadian ini pada peristiwa Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. Nah, kemudian turunnya ayat idza jaa nasrullahi wal fath. Al-muhim, kejadian itu pada Fathu Makkah. Maka orang ini tadi bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, aku telah bernazar jika Allah Jalla wa'ala telah menaklukkan kota Makkah, maka aku akan melaksanakan salat di Baitul Maqdis. Di mana di Baitul Maqdis? Palestina. Naam. Melihat nazar orang ini tadi, maka Rasul menyatakan, "Salli hahuna." Salatlah kamu di sini. Naam. Salatlah di sini di mana? Di Makkah ya, Fathu Makkah di Makkah. Naam. Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam sarankan untuk salat di Makkah? Karena salat di Makkah di Masjidil Haram pahalanya lebih besar. Yang nilai satu rakaat di sana senilai dengan 100.000 rakaat di tempat yang lainnya. Sedangkan kalau sholat di Baitul Maqdis 10.000. Ya, urutan kedua sisi pahala Baitul Maqdis, apa namanya? Di Al-Aqsa. Naam. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bebaskan Masjidil Aqsa dari cengkeraman Al-Yahud. Yang dalam hari-hari ini Raja Salman bin Abdul Aziz hafizahullah taala mempunyai tekad besar untuk memperjuangkan itu. Nah, sampai ada suatu kalimat, hati Salman atau Al-Aqsa ada di hati Salman, ada di hati Salman bin Abdul Aziz hafizahullah, Raja Saudi di hari ini. Nah, urutan kedua Al-Aqsa 10.000. Urutan yang ketiga baru Masjid Nabawi, yakni 1.000. Nah, nazarnya di Baitul Maqdis. Tapi Rasul katakan, turuti nazarmu tapi salliha huna, salatlah kamu di sini di Makkah. Karena pahalanya lebih besar. Tapi orang tadi mengulangi pertanyaannya. Ya Rasulullah, aku pernah bernazar kalau Mekah sudah ditaklukkan, aku akan sholat di Baitul Maqdis. Mengulangi pertanyaan lagi. Apa jawaban Rasul? Sya'nuka idzan. Ya sudah, kalau begitu terserah kamu. Ya, beliau sarankan yang lebih besar pahalanya, tapi dia menginginkan untuk sesuai apa yang sudah terucap dari nazarnya tadi. Maka Rasul tidak bisa memaksakan, tetapi mengembalikan kepada dirinya. Gambaran yang ketiga, seseorang meninggalkan kebaikan. Karena apa sebabnya? Karena malas. Nah, sebagai contoh, seseorang sudah berniat sebentar lagi dia mau sholat duha, 2 rakaat. Sudah wudu, sudah apa? Sudah pokoknya sudah ke kamar mandi, sudah wudu. Nih, belum sholat duha, tiba-tiba ada tamu ketok pintunya. Tiba-tiba kemudian ngajak jalan-jalan. Ngajak kemana, atau ada urusan, atau mungkin bisa jadi nemui tamu, dan sebagainya. Akhirnya dia meninggalkan sholat tadi dan memutuskan untuk memenuhi permintaan orang tersebut. Bagaimana kondisi penilaian orang ini? Maka dia diberikan pahala dan balasan atas tekad kuatnya pada amalan pertamanya tadi, tapi perbuatannya tidak mendapatkan pahala. Bisa digambarkan? Nah. Kenapa tidak mendapatkan pahala? Karena dia tidak melakukan usaha dan sebab tanpa udur. Nah, mungkin kalau bisa sebentar ya, saya mau sholat duha sebentar. Jadi pas jadi niatnya sudah, kemudian kesampaian dari sholatnya tadi. Ya, tapi bergantung kondisi, kadang-kadang nggak bisa maksakan. Ya sudah, ya apa, nggak enak ini dan sebagainya. Ini satu keadaan sebagai gambaran saja. Ini contoh yang ketiga. Dia meninggalkan kebaikan karena suatu sebab, apakah malas atau kemudian karena sebab yang lain. Nah, kemudian Rasulullah SAW melanjutkan hadisnya wa in hamma biha fa amilaha. Ini tingkatan yang lebih lanjut dari tingkatan yang tadi. In hamma biha, kalau dia punya tekad kuat untuk menjalankan al-hasanah, menjalankan kebaikan tadi, fa amilaha, kemudian terwujud, dia lakukan. Katabahallahu indahu asyra hasanatin. Balasannya apa? Allah akan catat di sisinya 10 kebaikan. Amalan apa hasanah itu? Hasanah apa yang dilakukan? Ya semua. Yang amalan hasanah paling kecil sampai amalan hasanah paling besar. Atau amalan paling tengah-tengah. Pokoknya semua hasanah. Tidak disebutkan rinciannya. Dan kita perhatikan lafaz hadisnya adalah dengan kata nakirah. Pakai kasrotin. Hasanatin. Berarti umum. Tidak tertentu hasanahnya tadi, tapi umum. Kecil, besar. Nah, maka namanya hasanah. Kalau muncul pada keniatan yang keniatan dirinya yang kuat tadi, kemudian sampai dia melakukannya, maka Allah akan berikan balasannya 10 kalinya. Ila sab'i mi'atin du'fin. Bahkan tidak berhenti sampai 10, tapi terus meningkat sampai pada nilai 700 kali. Mungkin ada orang kemudian tidak percaya. Nah, masa sih kemudian dibalas sampai sekian ratus seperti itu? Lah kok enak, padahal amalannya itu amalan baik, mak biasa-biasa saja, ya. Nah, antum nggak bisa protes. Nah, ini yang memberikan adalah Allah Rabbul Alamin, Allah Subhanahu Wa Taala. Bergantung kepada keikhlasan hamba itu. Nah, sesuai dengan kehendaknya. Allah Jalla wa'ala memberikan hidayah. Dan Allah juga berkehendak untuk tidak memberikan hidayah kepada hambanya. Semua adalah wewenang penuh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk dalam masalah menilai suatu pahala, itu hak wewenang dari Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Kalau tadinya 10 sampai bahkan 700 kali, ila adhafin katsira, bahkan sampai kelipatan yang banyak. Kalau disebutkan dengan kalimat seperti ini, kelipatan yang banyak, berarti apa? Lebih lagi dari 700. Berapa? Wallahu a'lam. Ya, sesuai dengan yang Allah inginkan. Nah, karena cintanya Allah kepada hamba, hamba tadi mau melakukan al-hasanah, dan ketika mau melakukan tadi dia lakukan dengan tulus, maka kelipatannya pun bukan satu tingkatan tetapi berlipat-lipat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sebaliknya. Tadi yang positif ada tekad kemudian belum melakukannya. Ada tekad yang kuat melakukan yang positif kemudian jadi dia melakukannya. Sekarang kebalikannya, wa in hamma bi sayyi'atin. Siapa yang ada tekad kuat untuk melakukan sayyi'ah, amalan yang jelek, dosa, falam ya'malha, kemudian tidak jadi dia lakukan, katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Kira-kira kalau manusia ada orang berbuat jelek tidak jadi, apa yang akan diperlakukan kepadanya? Ya sudah, tidak apa-apa sudah, alhamdulillah tidak jadi dia lakukan, tidak dapat balasan sudah, itu kalau manusia. Tapi kalau Allah, orang ini tadi berbuat jelek kemudian tidak jadi dia lakukan, Allah akan berikan, Allah catat di sisinya hasanatan kamilah, kebaikan yang sempurna. Seperti yang apa, golongan yang pertama tadi berbuat baik, muncul tekad untuk berbuat baik tapi tidak jadi dia lakukan. Maka yang ini tadi, dia punya tekad kuat untuk berbuat jelek tapi dia tidak jadi dia lakukan, maka diberikan balasan hasanatan kamilah. Wa in hamma biha fa amilaha. Dan sebaliknya, ketika dia punya tekad kuat untuk berbuat sayyi'ah kemudian jadi dia lakukan, katabahallahu sayyi'atan wahidah, Allah akan catat baginya satu kejelekan saja. Kalau manusia, sebagian manusia tidak mungkin seperti ini, mungkin akan dibalas dengan balasan yang mungkin membuat dia kapok, membuat dia apa, jenuh. Nah, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah demikian, melainkan Allah berikan apa, catat hanya satu kejelekan saja. Bagaimana gambaran kondisi golongan yang kedua ini, orang yang melakukan kejelekan tadi, baik yang tidak jadi melakukannya maupun yang jadi melakukannya, ada beberapa gambaran. Yang pertama, orang itu bertekad kuat untuk melakukan yang jelek, tapi akhirnya dia mengurungkan niatnya, akhirnya dia tinggalkan lantaran Allah, karena Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau dia seperti itu, akan diberikan pahala dan balasan, dicatat kebaikan yang sempurna. Insyaallah contohnya bisa di gambarkan sendiri. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, dia sudah ada tekad kuat berbuat jelek kemudian tidak jadi. Tidak jadinya karena Allah, bukan karena manusia. Maka ada nilai pahala yang sempurna. Yang kedua, dia bertekad kuat untuk melakukan yang jelek, tapi dia tidak mampu melakukannya. Tanpa dia lakukan usaha untuk menempuh sebab, bagaimana contohnya? Yaitu seseorang yang diceritakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang tadi menyatakan, kalau aku mau punya harta seperti fulan, seperti orang itu, maka aku akan beramal seperti amalannya. Nah, tapi pada kenyataannya orang itu adalah orang yang berlebihan dalam menggunakan hartanya. Nah, maka ini amalan yang tidak bisa ditiru, karena yang ditiru tadi orang yang memiliki kelebihan harta tapi dalam penggunaannya bukan pada penggunaan yang tepat. Nah, maka orang seperti ini ditulis mendapatkan kejelekan, tapi dia bukan pelaku kejelekan. Bisa dipahami, dia mendapatkan kejelekan tapi dia bukan ditulis sebagai pelaku kejelekan. Yang ditulis hanya kejelekan niatnya. Berdasarkan hadis Nabi SAW sebutkan, fahuwa biniyatih, dia berkeinginan kuat dengan niatnya. Nah, sehingga kalau meniru atau menjadikan panutan orang itu adalah panutan yang baik, sehingga ketika kita belum kesampaian untuk mengikuti orang tadi, maka mudah-mudahan kita mendapatkan ajarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kalau yang ditiru adalah yang ditiru tidak baik, maka akan berimbas pula kepada dirinya. Yang ketiga, orang itu punya tekad kuat untuk melakukan yang jelek. Dia sudah berusaha, tapi dia tidak mampu melakukannya. Beda apa tidak dengan yang kedua? Ya, yang kedua tadi belum ada usaha dan dia tidak mampu melakukannya. Tapi kalau yang ini dia sudah berusaha tapi tidak mampu melakukannya. Maka orang seperti ini dicatat kejelekan yang sempurna. Sebagai contoh yang disebutkan dalam satu hadis, idzal taqal muslimani bi sayfihima fal qatil wal maqtul finnar. Kalau ada dua orang muslim yang saling mengangkat pedangnya, ya, saling mengunjukkan masing-masing senjatanya, berarti siap untuk perang, sama-sama muslim tadi, maka yang membunuh dan yang dibunuh finnar, akan dimasukkan ke dalam neraka. Untung-untungan, siapa yang kuat, ya, apa yang lincah dalam permainan perangnya tadi, dia bisa mengalahkan, ya, tinggal kemudian pasrah ketentuannya nanti. Ketika Rasulullah SAW katakan seperti itu, kemudian sahabat ada yang bertanya, ya Rasulullah, sudah wajar kalau yang membunuh itu akan dimasukkan ke dalam neraka, tapi bagaimana yang terbunuh? Dia ini sudah apes, sudah kalah, sudah mati, tapi tetap dia dimasukkan ke dalam neraka. Apa jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Li'annahu kana harisan ala qatli sahibih. Sebab tadinya dia juga semangat dan berkeinginan untuk membunuh lawannya. Iya apa tidak? Iya, cuma karena kalah nasib, kalah dia, ya kemudian jadi pihak yang terbunuh. Kalau dia kuat, dia bukan yang terbunuh, malah dia yang membunuh. Contoh kasus yang semacam ini, kalau digambarkan yang lainnya, orang tergerak, terdorong untuk melakukan pencurian. Pencurian klasik. Dia, kata Syekh Ibnu Taimin rahimahullah, bawa sebuah tangga kemudian memanjat dinding. Namun sayang, kata beliau, dia tidak bisa. Nah, artinya tidak berhasil, maka tertulis baginya dosa mencuri. Kenapa dia ditulis seperti itu? Karena dia telah bertekad kuat untuk melakukan kejelekan, ditambah lagi dia melakukan usaha, walaupun pada ujung-ujungnya adalah gagal, walaupun pada akhirnya tidak tercapai. Nah, ini gambaran yang ketiga. Masih satu lagi gambaran yang keempat. Alhamdulillah wa jazakallah. Apa yang disyarah oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dengan adanya contoh-contoh dan gambaran tadi. Yang keempat, bertekad kuat untuk melakukan kejelekan, tapi dia tidak melakukannya karena apa kira-kira? Bukan karena apa-apa, tapi karena bosan, karena capek, sudah balik-balik. Nah, ada orang seperti ini? Ada kan gitu ya. Sudah dari sekecil tingkatan yang amalan negatif tadi, dia sudah coba semua sampai tingkat yang kakap, sudah semua dia lakukan. Sekarang dia tinggal bosannya, sudah jemu. Maka dia lakukan seperti itu bukan karena Allah dan bukan karena dia tidak mampu. Bagaimana menilainya orang seperti ini? dia tidak diberi pahala dan tidak diberikan hukuman. Ya, orang yang keempat ini tadi tidak diberi pahala dan tidak diberikan hukuman. Yang kasus seperti ini banyak sekali, kata beliau. Ada orang yang tadinya berbuat kejelekan, tiba-tiba kemudian jiwanya jadi baik. Akhirnya dia tinggalkan perbuatan jeleknya karena capek, bosan, jemu sudah. Maka tidak diberi pahala dan tidak diberikan hukuman, karena dia meninggalkannya bukan karena Allah. Nah. Ini contoh yang keempat. Dan cukuplah dari empat contoh tadi, dari golongan yang kedua, punya tekad jelek tapi tidak dia jadi lakukan. Dan juga orang yang punya niat tekad jelek tetapi kemudian akhirnya dia lakukan. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tadi telah disebutkan masalah dilipat gandakan pahala. Kalau dikatakan pahala berarti pahala kebaikan. Ya. Kita tambahkan faedah tentang catatan yang ini, pelipat gandaan pahala, yang hukum asalnya satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan. Tapi berdasarkan hadis tadi bisa berlipat-lipat. Di antara pelipat gandaan tadi adanya berbagai faktor dan sebab. Apa saja yang menjadi faktor dan sebab dilipat gandakan amalan itu? Ada 4 faktor dan sebab. Yang pertama adalah faktornya waktu. Faktornya apa? Waktu. Siapa yang bisa berikan contoh dilipat gandakannya karena faktor waktu? Tidak perlu jauh-jauh berpikir, amalan yang sebentar lagi kita hadapi. Apa kira-kira? Bukan Idul Kurban aja. Apa itu? Tinggal kira-kira 16 atau 17 hari lagi. Jika hari ini 13 Dzul Qa'dah, jika tidak salah berarti sekitar 2 pekan lagi akan kita hadapi. Amalan apa itu? Ya. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Faktornya apa? Faktor waktu. Ya. Insyaallah sebagian besar antum sudah dengar, tahu haditsnya, adanya 10 amalan pertama di bulan Dzulhijjah. Di mana Nabi SAW katakan, "Ma min ayyamil amalus shalih fihinna ahabbu ilallahi min hadhil ayyamil ashr." Tidak ada hari-hari yang di hari tersebut amalan saleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan 10 hari tersebut. Sampai para sahabat bertanya, "Bagaimana kalau dibandingkan dengan amalan jihad fisabilillah?" Apa jawaban Rasul? Tidak bisa pula sekalipun mau disetarakan dengan amalan jihad fisabilillah sekalipun. Nah, maka pahalanya besar dan agung disebabkan apa? Waktu. Contoh lagi apa masalah waktu? Hah? Iya, nam. Amalan di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar jauh lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Ini dua contoh dari faktor waktu. Yang kedua, faktornya tempat. Kira-kira siapa yang bisa menyebutkan? Naam, hadits yang sahih menyebutkan salatun fi masjidi hadza afdal min alf salati fi ma siwahu illa masjidil haram. Salat di dalam masjidku ini, kata Nabi, Masjid Nabawi, lebih utama dibandingkan 1000 salat di masjid lainnya kecuali di Masjidil Haram. Nah. Yang ketiga, faktornya amalan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam satu hadis qudsi, "Ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtu 'alayhi." Tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dibandingkan perkara-perkara yang telah aku wajibkan. Maksudnya apa ini? Menunjukkan bahwa amalan fardu, amalan yang wajib, itu lebih afdal dari amalan sunnah. Salat fardu 5 waktu lebih afdal dari salat sunnah. Bukan kemudian dikesampingkan salat sunnah, tidak, tetapi menunjukkan dari sisi pahala, dari sisi amalan. Yang keempat, faktornya karena orang yang mengamalkannya, karena orangnya. Masa ada seperti itu? Kira-kira apa contohnya? Contohnya, Nabi SAW pernah bersabda kepada Khalid Ibn Walid radhiyallahu anhu, di saat itu Khalid sempat mencela dan menghina sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala, yang kemudian pernyataan Rasulullah SAW sebentar lagi ini yang sering kita dengarkan kasusnya, seperti kasusnya tadi. Nah, apa kata Nabi ketika Khalid menyatakan itu kepada Abdurrahman bin Auf? La tasubbu ashabi, jangan kalian cela para sahabatku. Fa wallazi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangan Allah, lau anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaba, kalau seandainya salah seorang di antara kalian berinfak emas sebesar Uhud, sebesar gunung Uhud, ma balagha mudda ahadikum wala nasifah, maka tidak akan menyamai satu mud infak mereka, bahkan tidak menyamai setengahnya pun. Inilah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengingatkan. Nah, mana bukti faktor orang yang mengamalkan di sini? Faktornya adalah Abdurrahman bin Auf lebih dahulu masuk Islam atau menjadi sahabat Rasul sebelum Khalid ibn Walid. Khalid ibn Walid masuk Islamnya setelah setelah perang Uhud ya. Bahkan yang memimpin pasukan musyrikin dalam perang Uhud adalah Khalid ibn Walid, sehingga melingkar, mengambil jalan putar balik ya, dari balik gunung Uhud kemudian menyerang kaum muslimin dari arah belakang, sehingga jatuhlah banyak korban dari pasukan kaum muslimin pada kejadian perang tersebut. Itu yang punya ide, punya inisiatif Khalid ibn Walid. Di saat itu belum masuk Islam. Nah, artinya apa? Sahabat itu bertingkat-tingkat. Yang masuk Islam di As-Sabiqun al-Awwalun lebih mulia, lebih afdal, karena perjuangannya, tantangannya berat. Hijrah, kemudian berperang bersama Rasul, kemudian mendapatkan gangguan, mendapatkan ini siksaan dan sebagainya, dibanding yang sudah masuk belakangan. Sama ketika orang baru memulai menjalankan sunnah, menjalankan amalan khair, di saat belum ada lebih berat dibandingkan sudah ada. Dulu pakai jenggot berat memakai itu, yang dihadapi orang tua sendiri, yang dihadapi lingkungan, kemudian caci makian, sindiran, olo-oloan dan sebagainya, sudah mulai banyak. Makainya gampang, sudah merakyat, sudah mulai banyak kan gitu. Jadi tantangannya, misalkan dibilang, kok sudah mulai pakai jenggot, kok sudah banyak kok, apa bu, pak yang pakai kok. Enggak, dikira saya ini teroris. Nah, gitu. Tapi di saat awal, beda. Nah, sehingga kata Nabi SAW mengingatkan kepada Khalid Ibn Walid, jangan kau celah para sahabatku. Khalid Ibn Walid juga sahabat, tapi mengingatkan dari sisi tahapan kemuliaan, bahwa mereka yang lebih dahulu mendukung, mengikuti masuk Islam, nah maka itu lebih mulia. Nah, nampaknya cukup insyaallah taala empat faktor tadi, baik dari sisi waktu maupun dari sisi tempat, dari sisi amalan dan dari sisi orang yang mengamalkannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan apa yang kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa menuntun kita dalam kehidupan selanjutnya sampai kita mengakhiri dunia ini. Allah akhirkan kita dalam keadaan mati yang sebaik-baiknya, dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allah ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.